sesungguhnya kan kau dapat dari diriku. Meski aku bukanlah lelaki yang kau impi-impikan. Bukan kata apalagi harta, tubuh jiwa pasti untukmu. Bisikan hatimu. Cintaku. Yeah. pernah berubah. Meski kau dan aku harus berpisah. Sayang, bukan aku tak lagi mencintai. Bukan aku tak sayang lagi kepada dirimu. hidup ini terasa indah sejak mengenalmu. Tiap detik tak ku lewatkan untuk memikirkanmu. Mungkin aku jatuh cinta, mungkin cinta sesungguhnya. Biarkan aku untuk menjadi milikmu, menemanimu sampai akhir hidupku. Percayalah, sayang, kau pasti bahagia, karena aku cinta hanya untukmu. Aku bisa jadi gila menunggu jawabanmu. Lebih baik aku mati I'm

sedang patah hati yang baru sekali ku alami. Oh Tuhan, ternyata rasa ini memang perih. Benar apa